Qala afala uhibbu an aku Rasulullah menjawab, tidakkah pantas aku cinta, aku senang untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhul Bukhari. Hadis yang kita baca tadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz yang kita sebutkan tadi, lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Telah dijelaskan makna daripada hadis tersebut pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa faedah yang lainnya yang belum kita bacakan. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yang pertama, wa fi hadza dalil ala anna al-istimra wa al-qiyam bi ta'atillah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dari hadis ini merupakan dalil bahwa saya bersyukur, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-insana kullama izdada fi ta'ati rabbihi 'azza wa jalla faqad izdada syukran lillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya seorang hamba setiap bertambah ketaatannya kepada Rabbnya 'azza wa jalla, maka bertambah pula rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, setiap hamba semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, terus bertambah ketaatannya kepada Allah, berarti semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu bukan sekedar mengucapkan dengan lisan saya bersyukur kepada Allah, atau bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, lahu salasatu arkan. Syukur itu mempunyai tiga rukun. Rukun yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu dengan mengakui semua yang dia dapatkan, semua nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja yang diberikan kepada kalian dari nikmat-nikmat, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk syukur dengan hati kita. Mengakui dan menyadari bahwasanya semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata dikarenakan kepintarannya, bukan semata-mata dikarenakan kecerdasannya, bukan pula semata-mata dikarenakan kekayaannya, kegigihannya, kesemangatannya, atau yang lainnya, tapi semuanya difadilkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang menyadari dan mengakui dengan hatinya semua yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sombong terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, baik itu ilmu atau harta, jabatan, kedudukan, dan yang kemisal. Kenapa? Dikarenakan semua itu asal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. kalau Allah tidak memberikan, saya dia tidak akan dapatkan. Sehingga hilang rasa sombong dari dirinya. Kalau benar-benar menyadari semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bersyukur dengan lisan, yaitu dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah atau kalimat-kalimat pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan menyebut-nyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka sebutlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Syukur dengan anggota badan, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota-anggota badannya dia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, dan semua anggota badannya dia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur yang disyariatkan di dalam Islam, yang mencakup tiga hal ini: dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Tidak cukup mengatakan saya bersyukur kepada Allah, tidak cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi hendaknya dipenuhi rukun-rukun yang lainnya, sehingga sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia mulai sampai bengkak kakinya ketika ditanya kenapa melakukan ini, padahal telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat indah, mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah pantas aku senang, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah yang lain, wa fi hadha dalil ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pada hadis yang kita bacakan tadi merupakan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Semua dosa yang dilakukannya sedang dan yang akan dilakukannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat dari semua dosa tersebut, dikarenakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengkhususkan beberapa orang atau suatu kaum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka disebabkan amalan-amalan saleh yang mereka lakukan, seperti ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Nah, sahabat yang ikut perang Badar ketika itu kurang lebih 310 orang. Dan mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang pernyataan Allah kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Innalu maksitu bakal gofar. Lakukanlah, terserah kalian. Beramallah, terserah kalian. Aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dijamin dengan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat yang ikut perang Badar adalah Hatib bin Abi Barda'ah radhiyallahu anhu. Nah, di mana Hatib bin Abi Barda'ah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah melakukan dosa yang besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat dan ingin menyerang orang-orang Quraisy ketika mereka melanggar perjanjian dalam Sulhul Hudaybiyah, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Hatib bin Abi Barda'ah radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang Quraisy, Hatib bin Abi Barda'ah mengirimkan surat ke penduduk Mekah, kemudian mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang mereka. Nah, membocorkan rahasia kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Bahwasanya Hatib bin Abi Barda'ah mengirim surat yang isinya membocorkan rencana penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang sahabat yang bersamanya. Nah, ternyata surat dari Hatib bin Abi Barda'ah yang isinya mengkhabarkan perencanaan penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kufar Quraisy dibawa oleh seorang perempuan. Hingga Ali bin Abi Thalib dan satu seorang sahabat yang bersamanya mendapatkan perempuan tersebut di dalam perjalanan menuju Mekah. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mendapatkan perempuan tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Akhrijil kitab alladhi ma'a fi ahli Makkah." Keluarkan surat yang kau bawa untuk penduduk Makkah. Perempuan tersebut berdusta. ma'i kitab, tidak ada surat bersama aku dan buah surat. Nah, kemudian Ali bin Thalib menegaskan kembali, engkau mesti mengeluarkan surat tersebut. Kalau tidak, kami akan periksa. Walaupun di bawah pakaian. Nah, akhirnya ketika perempuan tadi mengetahui tentang tekad yang kuat dari Ali bin Abi Thalib dan orang yang bersamanya untuk mengeluarkan kita, walaupun harus membuka pakaiannya, maka akhirnya perempuan tersebut mengeluarkan surat dari Hasan bin Ali Balta'ah kepada ahli Mekah yang isinya mengkhabarkan bahwa Rasulullah berencana untuk menyerang mereka. Nah, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan orang yang bersama ini kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bahwasanya surat tersebut dari Hatib bin Abi Balta'ah yang isinya membocorkan perencanaan penyerangan Rasulullah SAW kepada kufar Quraisy. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah dikarenakan rasa khianat. Nah, Umar bin Khattab mengatakan inna ar-rajula nafaq, sesungguhnya orang ini munafik, membuat surat secara rahasia, memboncorkan rencana kaum muslimin penyerangan kepada orang-orang kafir. Nah, sampai Umar yang termasuk di antara manusia yang paling kuat untuk menunaikan agama Allah Subhanahu wa taala meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma alimta anna Allah ittala'a ila ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tidakkah engkau mengetahui wahai Umar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat, memperhatikan ahli Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakukanlah oleh kalian apa yang mereka inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan hati ini baca termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, dan adian dosa kesalahan yang dilakukan oleh hati dan ibadah ketika itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal memata-matai kaum muslimin, membocorkan rencana-rencana atau rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh kaum muslimin, ini merupakan dosa besar. Nah, bahkan pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa li hadha yajibu 'ala wali al-amr idza adraka jasusan yaqtubu ila a'da'ina bi akhbarina ay yaqtulahu falau kana muslima." Kata beliau, oleh karena itu wajib bagi penguasa pemerintah apabila mendapatkan seorang jasus mata-mata yang menulis kabar-kabar rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir, maka wajib bagi penguasa untuk membunuh mata mata Islam. Walaupun dia seorang muslim, kenapa? Dikarenakan dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, akan jadi Rasulullah SAW yang memerintahkan Umar bin Khattab untuk membunuh Hadi bin Abi Bakar dikarenakan ada faktor pencegah. Nah, faktor pencegah yaitu Hadi bin Abi Bakar termasuk dari sahabat yang mengikuti perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, paham ya? Jadi sebutkan kepada faedah-faedah hadis, jadi sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasulullah SAW baik dosa-dosa yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memutuskan sebagian kaum dengan ampunan dosa-dosa kepadanya, di antaranya kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Nah, tapi tentunya kejadian seperti ini tidak menjadikan celaan pada salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kaum muslimin, kepada umatnya, untuk mencela salah seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Nah, ada pun kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara para sahabat di luar Allah alaihi ajma'in, maka tentunya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan lebih banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan, terutama kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, atau sering kita mendengar kejadian-kejadian peperangan di antara para sahabat, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukan Muawiyah dan Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, atau Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jangan kita jadikan sebagai ejekan, celaan kepada para sahabat, dikarenakan kebaikan yang mereka lakukan lebih banyak daripada kesalahan yang mereka kerjakan kepadanya. Dan juga semuanya itu hasil ijtihad di antara mereka, dikarenakan mereka ahlun ijtihad. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai keahlian berkompeten dalam berijtihad. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ijtahada al-hakim," apabila seorang hakim berijtihad, maka yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Tidak seperti kaum Syiah yang mereka menjadikan celaan kepada para sahabat dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mencela sahabat-sahabat yang lain. Padahal mencela salah seorang di antara sahabat ini perbuatan yang diharamkan. Rasulullah sampai mengulang-ulang, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang merupakan rekomendasi kepada para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radhu anhum. Allah ridha kepada mereka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama yang lebih dulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang lainnya, fi hadha dalil ala anna min khasa'is ar-rasul alaihi salatu wassalam anna Allah qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dalam hal tersebut merupakan dalil bahwasanya di antara kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini pun terjadi kepada sebagian sahabat, kepada sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan juga yang akan datang. Nah, keutamaan yang luar biasa. Kalau kita nggak tahu apakah dosa yang telah berlalu diampuni, apalagi dosa yang akan datang. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti ini diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, tapi beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi al-yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam dua hadis lain 100 kali. Padahal diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, tapi tetap beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilaihi, sampai dalam satu harinya 70 lebih. Nah, tentunya kalau dibandingkan kita harusnya lebih lagi. Kenapa? Dikarenakan kita tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah, walaupun kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tobat kita tidak tahu pada tasuhan. Tidak tobat yang sebenar-benarnya. Nah, padahal tobat yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya tobat yang sebenar-benarnya, yang memenuhi syarat-syarat taubat. Jadi dikarenakan demikian, tentu hendaknya kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang lain, wa fi hadha dalilun 'ala fadilati qiyam al-lail wa kulli qiyam. Dan hadis yang kita bacakan tadi merupakan dalil tentang keutamaan qiyamul lail, salat malam, dan berdiri panjang di dalam melaksanakan salat malam. Nah, sampai disebutkan dalam satu hadis bahwasanya melaksanakan salat malam adalah da'wus shalihin, kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, supaya tidak melupakan salat malam. Nah, Di antaranya dengan melaksanakan witir 3 rakaat sebelum ini. Nah, ini bagi yang tidak bisa melaksanakan sholat malam di tengah malam seperti 3 malam terakhir, maka bisa melakukannya di awal malam ketika dia hendak tidur. Baik. Juga hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW salat malam sampai bengkak-bengkak kaki dikarenakan panjang bacaannya ketika melaksanakan salat malam. Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam ayat-ayatnya memuji orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambungnya jauh dari tempat-tempat tidurnya. Nah, menjauhi tempat-tempat tidurnya bukan untuk bergadang semalaman tanpa ada manfaatnya. Baik itu menyaksikan televisi sampai berada, atau bermain kartu, atau membicarakan kebaikan-kebaikan manusia, atau misalnya bukan itu. Sebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dhu'una rabbahum khawfaw wa qawma'a. Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya untuk berdoa, beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka memperhatikan dosa-dosa yang tadi perbuatnya, muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila melihat karunia, keutamaan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman, maka muncul sifat harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa minna razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Di mana suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka daripada kenikmatan-kenikmatan, nah, yang menunjukkan mata-mata mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini yang akan mendapatkan keutamaan, menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidur dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam penuh rasa takut dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur untuk bergadang melihat televisi misalnya, melihat bola, ya, atau untuk bermain kartu, gaplek misalnya, remi dan sebagainya. Bukan juga bergadang untuk membicarakan kejelekan-kejelekan manusia. Nah, tapi bergadangnya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, keutamaan yang luar biasa seseorang melaksanakan qiyamul lail. Bahkan dalam suatu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila salah seorang di antara kalian tidur, maka syaitan mengikat 3 ikatan pada tengkuk-tengkuk kalian. Nah, apabila kalian bangun kemudian membacakan doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, lepas ikatan. Apabila kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Apabila kita sholat malam, lepas ikatan yang ketiga. Nah, sehingga ketika kita mendapati pagi hari dalam keadaan semangat, nah, dalam keadaan jiwa kita baik, berbeda keadaannya kalau kita terus lelap tidur. Dikarenakan syaitan memukul-mukul setiap ikatan tersebut, malam masih panjang. Nah, jadi kita rasakan tatkala kita bangun malam, nah, terbang. Tapi kadang-kadang kita lihat jam dan lain sebagainya, masih panjang malamnya, tidur lagi. Ya, itu kan ya. Nah, lihat lagi jam masih panjang, belum subuh, tidur lagi. Lihat lagi masih panjang, bonong jam 6 pagi, kesiangan subuhnya, ketinggalan jamaah, lewat jam sholat malam. Nah, maka ketika dia bangun dalam keadaan malas, dalam keadaan malas, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, fa'inna syaitan yahudu fi udunai, sesungguhnya syaitan kencing pada kedua telinganya. Nah, jangan tiap hari kencing syaitan terus. Nah, bangun malam, sholat malam, masya Allah, utama luar biasa. Tatkala manusia tidur, kita bangun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada sepertiga malam terakhir di mana disebutkan dalam sebuah hadis, yanzil rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang berdoa kepada-Ku akan Aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku berikan. Dan barang siapa yang memohon ampunan-Ku akan Aku ampuni. Akan Aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Utama yang biasa. Nah, merupakan dakwah sholihin, kebiasaan orang-orang sholih. Qiyamul Lail, sholat. Kalau kita tidak bisa melaksanakan Qiyamul Lail pada malam-malam seperti jam malam terakhir, pertengahan malam ataupun yang lainnya, maka dibiasakan walaupun Qiyamul Lail sebelum tidur. Nah, walaupun 3 rakaat sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, di antaranya al-utir salah rakaat. Nah, mewasiatkan supaya aku salat witir 3 rakaat sebelum maghrib. Tapi kalau yang mampu melaksanakan di akhir malam seperti jam terakhir, makanya akan lebih baik lagi. Kalau tidak mampu, jangan sampai meninggalkan semuanya. Nah, lakukan walaupun ketika awal malam sebelum tidur. Kita masuk pada hadis yang kelima. Qala rahimallahu ta'ala Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang meriwayatkan tentang perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Dikarenakan tentunya mereka, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu daripada yang lain tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang qiyamul lailnya Nabi SAW. Nah, sehingga banyak di antara sahabat ketika ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya, pertanyaannya kepada istri Nabi SAW. Nah, pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Mada yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bait?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Nah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yaqulu fi mihnati ahlihi, wa idza hadarat as-shalah kharaja ila as-shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya membantu istrinya. Nah, sebenarnya Aisyah dianggap perbuatan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah membantu istrinya. Apabila datang waktu salat, beliau keluar rumah untuk melaksanakan salat. Nah, sehingga di sini diketahui bahwasanya ketika di rumah Rasulullah membantu istrinya. Nah, sehingga bukan suatu yang rendah dan cara seorang suami membantu pekerjaan istrinya. Nah, baik membantu memasak, membantu mencuci, atau pekerjaan rumah yang lainnya. Dikarenakan ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang Rasulullah menggait pakaiannya yang sobek. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna qala, Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, bersungguh-sungguh dan mengikat sarungnya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana ini merupakan malam-malam yang penuh dengan keutamaan. Nah, sampai Rasulullah SAW beriktikaf di malam-malam tersebut, memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Dan menghidupkan sini tidak mesti dari awal malam sampai akhir malam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW kadang-kadang menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setengah, kadang-kadang lebih dari setengahnya, kadang-kadang sepertiganya. Nah, tapi ketika di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadhan, Rasulullah SAW menghidupkan malam semuanya. Kalau di hari yang lain, kadang-kadang Rasulullah menghidupkan setengahnya. Nah, atau sepertiga, atau lebih daripada setengah. Tapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malam semuanya. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW membangunkan istrinya sehingga di dalam melaksanakan kebaikan, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami hendaklah mengingatkan istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang istri mengingatkan suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan istrinya untuk beribadah di malam-malam tersebut. Dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun tengah malam kemudian dia membangunkan istrinya. Nah, apabila istrinya bangun, maka dibekali dengan air supaya istrinya bangun sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu. Nah, seorang suami hendaklah terus mengingatkan istrinya, apalagi yang namanya perempuan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tisati aqlin wa din." Kurang akal dan kurang agamanya. Nah, harus terus diingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertau wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, dan di antara tolong-tolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling ingatkan, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga seorang istri hendaklah mengingatkan suaminya untuk semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadda wa shadda al-ijara. Rasulullah pun bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengikat sarungnya. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini merupakan ungkapan bahwasanya Nabi SAW menjauhi istri-istrinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dikarenakan Rasulullah melaksanakan itikaf, dan di antara syarat itikaf yaitu tidak mubasyarah dengan istri-istrinya, tidak bertemu dengan istri-istrinya. Nah, dan sebagian juga menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat sarungnya. Ini merupakan ungkapan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan beribadah. Dan dua makna ini tenang, di mana pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu menjauh dari istri-istrinya melaksanakan itikaf, dan Rasulullah pun memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidaklah Rasulullah sallallahu melakukan yang demikian ini. Dikarenakan kita tahu dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam disebutkannya Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan. Sebagaimana Allah katakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan, membesarkan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa yang dimaksud di Lailatul Qadar? Pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan malam tersebut. Nah, jika Allah katakan Lailatul Qadar khairun min alfi shahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dan malam Lailatul Qadar ini ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, yang lebih diharapkan lagi pada malam-malam ganjilnya. Pada malam-malam ganjilnya. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam tersebut, di antaranya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan, "Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, dosa-dosa yang telah berlalu. Ada dosa-dosa yang akan datang tidak disebutkan. Nah, kenapa tidak disebutkan? Pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu dan semua dosa-dosa yang akan datang ini hanya khusus pada Rasulullah SAW. Jika sebagian ulama membuat kaidah, kalau ada hadis yang menyebutkan keutamaannya menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang, ketahuilah hadis itu hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih. Jadi, kalau sudah mutlak menghapuskan dosa-dosa yang akan datang semuanya. Ada sebagian hadis yang mengatakan seperti tentang keutamaan puasa Arafah. Yukafiru asana al-ma'liyah wal-baqiyah, menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Nah, dia mutlak dan semua dosa yang macam pun tapi setahun dosa setelah baru. Jadi ada beberapa ada hadis yang disebutkan yang menyebutkan keutamaan yang mengampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa setelahnya, maka hadis tersebut hadis yang dhaif, dikarenakan pengampunan dosa sebelumnya dan sesudahnya hanya khusus pada Rasulullah SAW dan juga pada orang-orang tentu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti kepada para sahabat yang di perang Badar. Dia menunjukkan tentang kesungguhan Rasulullah SAW di dalam melaksanakan ibadah. Asas hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Rahman bin Sa'ad, sahabat yang paling banyak diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-du'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. "Wa fi kulli khairun," dan pada semuanya pun baik. Seorang mukmin yang kuat ini kebaikan. Begitu juga seorang mukmin yang lemah, ini kebaikan. Nah, dikarenakan kedua-duanya mukmin, mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, kedua-duanya mukmin, maka Rasul mengatakan wafi pun dia terakhir dan semuanya mendapatkan kebaikan. Nah, supaya tidak ada anggapan bahwasanya seorang mukmin yang lemah tidak mempunyai kebaikan. Maka Rasul mengatakan wafi pun dia terakhir dan semuanya mempunyai kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melaksanakan perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa la ta'jaz. Dan jangan kau lemah. Jangan kau malas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law annali law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau suatu perkara menimpa dirimu, janganlah kau mengatakan kalau seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Nah, diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau suatu musibah menimpa diri kita, jangan sampai kita berlau-lau berandai-andai. Seandainya aku melakukan ini, saya akan begini begitu. Kalau aku tidak begini, saya aku tidak begini dan begitu. Nah, kenapa? Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tadi ucapkanlah qadarullah. Ini merupakan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki, Allah akan melakukannya. Fa inna law taftahu amala syaitan, dikarenakan law berandai-andai, andaikan aku melakukan demikian, saya aku akan demikian. Kalau seandainya aku tidak berbuat demikian, aku tidak akan mendapatkan musibah ini dan begitu serta begini. Misalnya, law berandai-andai ini membuka amalan-amalan syaitan. Nantinya bisa menimbulkan sifat was-was dan semisalnya. Nah, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-du'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, yang dimaksud kuat di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni fi imanihi wa laysa al-murad al-qawi fi badani. Mukmin yang kuat maksudnya kuat dalam keimanannya. Bukanlah maksudnya kuat dalam badannya. Nah, kenapa? Dikarenakan kuat badan ini kadang-kadang bisa menjadi kemudaratan bagi seseorang apabila kekuatan tersebut digunakan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kuat badan, tapi dengan kuat badan tersebut dipakai untuk menzalimi orang lain. Nah, mencuri, memukul orang lain dan sebagainya, maka ini kemudaratan bagi dirinya. Nah, maka kuatnya badan seseorang ini tidak terpuji dan juga tidak tercela secara zatnya. Nah, demikian seseorang punya badan yang kuat kadang-kadang memberikan manfaat, kadang-kadang punya kemudaratan. Nah, sehingga secara zatnya tidak terpuji dan juga tidak tercela. Baik, kalau seandainya dia menggunakan kekuatannya kepada perkara yang manfaat bagi dirinya, bagi dunianya atau akhiratnya, maka kekuatan tersebut dia terpuji. Tapi kalau sebaliknya, kekuatan tersebut dia gunakan dalam rangka melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekuatan badan tersebut menjadi tercela. Nah, Nah, sehingga yang masuk ucapan Rasulullah SAW al-mu'min qawi, seorang mukmin yang kuat ai qawi iman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud adalah seorang mukmin yang kuat keimanannya. Nah, kenapa bisa disimpulkan yang dimaksud adalah kuat keimanannya? Karena kalimat al-qawi ta'udu ila al-wasl as-salim wa al-iman. Dikatakan kalimat qawi, kuat, ini kembali kepada sifat sebelumnya, yaitu keimanan. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Nah, kuat ini kembali kepada sifat keimanan. Sehingga yang dimaksudkan adalah kuat keimanannya. Nah, dikarenakan seorang mukmin yang kuat keimanannya membawanya untuk melakukan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Nah, berbeda dengan seorang mukmin yang lemah keimanannya. Dengan lemahnya iman yang ada padanya, tidak membawanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi, di mana dia tahu keimanan seseorang yasiru wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yasiru bi tha'ah wa yanqus bi ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak melaksanakan ketaatan, semakin kuat keimanan. Nah, sehingga tumbuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin lemah keimanannya. Nauzubillah kalau seandainya sampai hilang keimanan pada dirinya. Tersebutkan tadi, seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Di sini merupakan hikmah supaya kita senantiasa memupuk keimanan kita, supaya kuat keimanan kita. Nah, dan di antara faktor-faktor yang bisa menambah memperkuat keimanan kita ada duduk di majlis ilmu. Dikarenakan di majlis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga mengingatkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk di antara ciri orang-orang yang beriman, bertambah keimanannya tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan Allah, disebutkan azab siksa Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mendengar ayat-ayat Allah dengan penjelasannya, dengan tafsirnya, di antaranya melalui majlis ilmu. Nah, sehingga majlis ilmu ini di antara majlis yang bisa menambah dan kuat keimanannya. Sekali lagi, seorang yang beriman dan telah berusaha untuk untuk senantiasa memupuk keimanan supaya kuat keimanan. Dikarenakan kalau imannya tidak kuat, tidak mudah berkembang hati. Nah, kalau imannya tidak kuat, akan muncul rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersedihati terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya. Dikarenakan keimanan yang kuat kepada Allah, dikarenakan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan apa yang Allah janjikan kepadanya. Nah, dan dengan iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk melaksanakan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan iman yang lemah. Kalau iman seorang lemah, membawa malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan sebaliknya kadang-kadang semangat di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bahasan supaya kita menghindari sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum, kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan sebab yang menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi, seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Tapi walaupun demikian, Rasulullah SAW mengatakan wa fi kullin khairun, semuanya memberi kebaikan. Seorang mukmin yang lemah keimanannya memberi kebaikan, apalagi seorang mukmin yang kuat keimanannya memberi kebaikan. Nah, maksud ucapan Rasulullah SAW semuanya mempunyai kebaikan, maksudnya seorang mukmin yang kuat keimanannya dan seorang mukmin yang lemah keimanannya, semuanya mempunyai kebaikan. Nah, tentang tadi tentunya kebaikannya berbeda. Kebaikannya berbeda antara mukmin yang kuat keimanannya dengan mukmin yang lemah keimanannya. Rasulullah mengucapkan semuanya punya kebaikan supaya tidak ada anggapan, nah, bahwasanya mukmin yang lemah tidak punya kebaikan. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan wa fi kullin khair. Sehingga cukup menunjukkan bahwa si mukmin yang lemah, dia pun mempunyai kebaikan. Seorang mukmin yang lemah lebih baik daripada orang kafir. Ini tidak diragukan lagi. Nah, walaupun lemah keimanannya, dia masih mukmin. Ada pun orang kafir, tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, seorang mukmin yang lemah keimanannya, dia minimalnya sudah mendapatkan tiket untuk masuk dalam surga. Walaupun masuknya ke dalam surga sebagian di antara mereka melalui azab terlebih dahulu. Berbeda seorang kafir. Kalau orang kafir sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga. Baik. Ini di antara uslub-uslub tata bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat Allah banyak kita dapatkan seperti ini. Nah, di antaranya Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullu wa'ada Allah. Tidak sama dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berinfak, orang yang berjihad sebelum pembukaan kota Mekah, mereka mendapatkan derajat yang sangat agung dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Mekah. Nah, kalau membandingkan antara orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah dengan orang yang berjihad dan berinfak setelah Fathu Makkah. Di mana orang yang berjihad dan berinfak sebelum Fathu Makkah utamanya lebih besar. Tapi Allah mengatakan wa kullahu Allahu husna. Semuanya Allah janjikan kebaikan kepada mereka. Supaya tidak ada anggapan bahwasanya orang yang berperang dan berinfak setelah Fathu Makkah tidak mendapatkan kebaikan. Supaya tidak anggap demikian, Allah katakan wa kullahu Allahu husna. Allah siapkan, Allah Subhanahu wa taala semuanya janjikan dengan kebaikan. Nah, di antara usul-usul yang ada di Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seseorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, walaupun semuanya mendapatkan kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu wasiat, nasihat kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk melaksanakan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada. Nah, dari sini wasiat yang sangat mencakup. Nah, wasiat yang sangat mulia. Rasulullah SAW wasiatkan supaya bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kita. Dan lawan daripada manfaat adalah kemudaratan. Nah, berarti hadis ini mafhumnya melarang kita bersemangat untuk mendapatkan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Nah, kita diperintahkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang memberikan manfaat. Berarti kita tidak boleh bersemangat di dalam melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Nah, sebutkan para ulama, perbuatan-perbuatan dibagi menjadi tiga macam. Ada perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia. Ada perbuatan yang memberikan kemudaratan kepada manusia. Dan ada juga perbuatan yang tidak memberikan kemanfaatan dan tidak memberikan kemudaratan kepada manusia. Maka tentunya seorang manusia yang berakal, yang menerima wasiat dan nasihat Rasulullah SAW, yaitu orang yang bersemangat di dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Nah, kalau kita lihat banyak di antara manusia yang mereka menyia-nyiakan waktunya seharian atau semalaman dalam melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah, bahkan lebih daripada itu, banyak di antara mereka yang menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan perkara-perkara yang memberikan kemudaratan baik kepada dirinya atau kepada agamanya atau mungkin kepada orang lain. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati dengan menyia-nyiakan waktu terhadap perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi perkara yang memudaratkan kita, memudaratkan agama kita dan memudaratkan masyarakat kita. Hendaklah kita mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tahzan. Semangatlah di dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau lemah, janganlah kau malas. Nah, masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah syaitan bahin di harta astagfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.